serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang perjumpaan Raden Karmapala dengan ayahandanya Prabu Sana yang telah bergelar Sang Sida Maharsi, seorang maha guru agama. Dan pada akhir kisah yang lalu dikatakan, beliau tengah berusaha secara berhati-hati menjelaskan keadaan Sanjaya yang merupakan saingan dari Raden Karmapala beberapa tahun yang lalu. Seperti yang kukatakan tadi, kehendak dewata adalah di luar dugaan kita semua. Banyak hal yang telah terjadi selama kau mengasingkan dirimu, selama kau menimba ilmu dari jerangkong hidup. Dan perubahan itu diantaranya terjadi pada diri kakang masmu, yaitu Sanjaya. Kakang Sanjaya? Iya. Apakah yang telah terjadi dengannya? Apakah kakang Sanjaya telah berubah sikapnya? Tidak lagi ramah dan baik seperti dahulu. Lemah lembut seperti beberapa tahun yang lalu. Syukurlah. Hal itu tidak terjadi dengannya. Kang Masmu masih memiliki sikap-sikapnya yang dahulu. Hanya kini Kang Masmu telah menjadi seorang pemuda yang lebih tegar. Dia kini telah memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Kakang Mas Sanjaya memiliki kepandaian yang sangat tinggi? Iya. Bagaimana itu bisa terjadi, Ayahanda? Apakah kakang yang selemah itu mampu menyerap ilmu-ilmu yang tinggi? Ya, entahlah. Tetapi itulah yang telah terjadi. Luar biasa sekali. Aku jadi semakin penasaran dan ingin mencoba menjajal kepandaiannya. Ayahanda, apakah kini ia berada di Galuh? Baiklah. Aku akan menceritakan kejadian-kejadian berikutnya. Dengarlah, anakku Karmapala. Kemudian, Sang Sida Maharsi menceritakan tentang perjalanan Sanjaya ke Gunung Wukir, yang akhirnya ia menentukan pilihannya untuk bermukim di Mataram. Dan kemudian ia menceritakan pula tentang keberhasilan Sanjaya menaklukkan beberapa negara-negara di sekitarnya, dan juga tentang cita-citanya. Alangkah hebatnya kakang Sanjaya. Sungguh sukar dipercaya. Kakang Sanjaya yang dulu lemah lembut kini berubah menjadi seorang yang perkasa dan bercita-cita besar. Aku ingin sekali berjumpa dengannya, Ayahanda. Aku harus, Ayahanda. Lalu Bagaimanakah dengan ibunda? Di manakah beliau kini berada? Ibundamu kini berada di Galuh. Dan Galuh kini diperintah oleh pamanmu, Dirja Ngalingbuana. Tetapi itu adalah untuk sementara, sambil menunggu kembalinya engkau dari belajar. Temuilah ibumu dan uruslah Galuh. Ayahanda bersungguh-sungguh memberikan Galuh itu padaku. Kenapa tidak? Kau adalah satu-satunya orang terdekat. Kau adalah putraku. Tapi, apakah aku akan mampu memimpin satu wilayah yang besar? Satu kerajaan yang banyak sekali masalahnya. Tidak, ayahanda. Biarlah, Paman Dirja yang memimpinnya. Kau pasti akan mampu untuk menjadi seorang pemimpin, Pala. Paman Dirja akan menemanimu untuk beberapa waktu. Hingga satu saat, kau akan mampu untuk mengurusnya sendiri. Ya, datanglah ke Galuh. Pamanmu Dirja sudah menunggu-nunggu kedatanganmu. Baiklah, ayahanda. Pada saatnya nanti, saya akan datang ke Galuh. Saya masih ingin bertualang beberapa waktu untuk memenuhi pesan dari Guru Jeranggong Hidup. Iya. Kukira kau pun perlu pengalaman yang cukup sebelum kau naik tahta. Iya, aku berikan waktu padamu, Karmapala. Tapi aku harap kau tidak akan keenakan. Ingatlah, tugas memimpin satu negara bukanlah suatu pekerjaan yang tidak ada artinya. Memimpin adalah satu tugas yang sangat mulia. Jika kita mampu bertindak dan berlaku adil, dapat mensejahterakan rakyat. Iya, ayahanda. Aku pasti akan memenuhi pesan ayahanda itu. Nah, sekarang beristirahatlah engkau, Pala. Bila mana kau sudah merasa siap untuk berangkat, kau boleh meninggalkan padepokan ini. Iya, ayahanda. Saya mengerti. Saya mohon pamit untuk beristirahat. Mungkin besok atau lusa, saya akan tinggalkan padepokan ini. Sementara itu di Kerajaan Mataram. Kanda? Kanda Saka? Di manakah Kanda Saka? Belum lama ku tinggalkan, dia masih berada dalam kamar. Kanda? Mungkinkah dia ada di serambi kamar ini? Coba, aku lihat di sana. Apa yang sedang dilakukan oleh Kanda Saka? Bersemedikah? Tapi agaknya tidak. Kakang Saka memejamkan mata, tetapi sambil berdiri dengan tangan bersedekap. Kanda Saka membuka matanya. Aneh sekali. Agaknya Kanda Saka tengah mengerahkan aji jala sukmanya melalui mata. Benar dugaanku. Tempat bunga itu bergerak dengan sendirinya. Oh iya, pastilah Kanda Saka yang telah melakukannya dengan kekuatan pandangan matanya. Kanda Saka mengangkatnya. Berbahaya sekali. Tempat bunga yang besar itu dapat jatuh dan hancur. Tapi aku tidak dapat mengganggu Kanda Saka. Justru hal itu akan berbahaya baginya. Kanda Saka perlahan-lahan menurunkan kembali jambangan besar itu. Hebat. Hebat sekali. Memang, sebagaimana yang diduga oleh Anting Wulan, Raden Saka Palwaguna tengah mencoba untuk menggugah kekuatan sakti jala sukmanya untuk melancarkan aji pamungkasnya. Aji pamungkas dari jala sukma yang mampu menumbuk, bahkan menusuk hanya dengan melalui kekuatan pandangan mata. Beberapa saat setelah berhasil menurunkan kembali jambangan yang melayang itu, Raden Saka Palwaguna kemudian mengalihkan pandangannya ke arah sebuah cabang pohon yang cukup besar di serambi kamarnya. Ah, Bagaimana Dinda Wulan? Hebat. Hebat sekali, Kakanda. Kau telah berhasil menguasai Aji Pamungkas dari Jala Sukma. Belum. Aku belum menguasainya, Dinda Wulan. Dinda Wulan, aku masih merasakan adanya hambatan untuk meluncurkan kekuatan itu sambil bergerak. Aku masih membutuhkan satu pemusatan pikiran. Tapi tidak akan lama lagi, Aji Pamungkas itu akan dapat Kanda kuasai dengan sepenuhnya. Dinda Wulan, bagaimana dengan Adi Paramita? Apakah sakitnya cukup serius? Tidak, Kanda. Kelihatannya ia hanya sedikit pening dan pusing. Sejak pagi hari tadi, sudah 3 kali ia muntah-muntah. Hah? Lalu keadaan sendiri bagaimana, Dinda? Tidak ada yang serius. Dia berbicara sambil berbaring. Ketika aku mencoba memeriksa keadaan bagian dalam tubuhnya dengan tenaga saktiku, aku tidak menemukan satu kelainan pun. Tidak ada satu penyakit pun yang dideritanya. Ya, mungkin ia hanya sakit masuk angin. Lihat saja besok pagi. Oh ya, apakah Baginda sudah mengetahuinya? Tidak. Tidak ada yang tahu, Kanda. Hanya kita dan Emban Pengasuh saja. Dia tidak ingin penyakitnya diperiksa, walaupun oleh tabib istana. Macam-macam saja anak itu. Oh ya, Dinda. Kau sendiri bagaimana dengan dirimu? Kandunganmu? Biasa-biasa saja, Kanda. Menurut tabib istana, kandunganku baru memasuki usia 2 bulan. Usia yang sangat muda. Ya, jika aku mendengar ceritamu, keadaan adik Paramita sama dengan keadaanmu beberapa waktu yang lalu. Maksudku... Apa maksudmu? Hanya keadaannya. Ya, kau mengatakan adik Paramita pusing-pusing, mual, muntah-muntah. Kanda, kau keterlaluan sekali. Kau menuduh adik Paramita. Kau benar-benar keterlaluan. Gila. Gila sekali pikiranmu, Kanda. Dinda, aku tidak menuduh segila itu. Aku tidak menuduh ia... Ia begitu, tidak. Tapi hanya keadaannya saja yang kukatakan. Tak berbeda denganmu. Dinda! Dinda Wulan! Mengapakah Dinda Wulan marah padaku hanya karena hal seperti itu? Apakah aku salah jika hanya mengatakan yang aku rasa? Sudahlah. Nanti juga Dinda Wulan akan mereda kembali. Mengapa hatiku menjadi berdebar, cemas, dan tubuhku rasanya bergetar? Mengapa aku jadi seperti ini ketika mendengar kata-kata Kanda tentang keadaan adik Paramita yang mirip denganku? Ya, mirip denganku, dengan keadaanku beberapa waktu yang lalu. Ya, aku masih ingat beberapa waktu yang lalu. Tubuhku sering terasa lemas dan rasanya malas untuk bergerak. Pusing, mual, dan juga sering muntah. Iya. Gejala itu sama persis dengan yang dialami saat ini oleh adik Paramita. Gila. Mengapa aku juga jadi seperti ini? Mempunyai pikiran seperti halnya Kanda Saka. Tidak mungkin hal seperti itu terjadi pada adik Paramita. Ia masih terlalu muda untuk melahirkan. Tapi, apakah tidak sebaiknya jika aku menyelidikinya? Rasanya aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Ya, aku tidak dapat membohongi diriku dengan berpura-pura marah. Aku juga merasakan hal itu. Sebagaimana yang Kanda Saka rasakan. Ya, aku akan menyelidikinya. Kasihan sekali adik Paramita. jika hal itu benar-benar terjadi, dan laki-laki penyebabnya itu pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Aku akan mencoba melihat keadaannya. Tuan Putri Paramita. Ya, masuklah, Bi. Pintu itu tidak kukunci. Ada apa, Bibi Mban? Mengapa engkau datang tanpa kupanggil? Ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Ampun, hamba mohon ampun, Tuan Putri. Jika kedatangan hamba ini sangat mengganggu Tuan Putri. Tapi sesungguhnya lah, hamba ingin sekali menemani Tuan Putri. Hamba ingin sekali menghibur Tuan Putri. Duduk di sini sambil bercerita. Siapa tahu hal itu dapat menghilangkan resah dan gundah hati Tuan Putri. Benarkah hal itu? Ceritamu dapat menghilangkan gundah dan resah hatiku, Bi? Hamba akan mencobanya. Tapi sebelumnya, bolehkah hamba tahu apakah yang menjadi penyebab kegundahan hati Tuan Putri? Apakah itu semua karena Sang Kamajaya yang mengusik dan mengganggu Tuan Putri? Bibi, bolehkah aku bertanya sedikit pada Bibi? Oh, tentu saja Tuan Putri. Apakah itu? Berapakah usia Bibi saat ini? 40 tahun. Dan berapakah putra Bibi saat ini? 4 orang, Tuan Putri. 2 laki-laki dan 2 wanita. Menurut Bibi, apakah saya ini masih anak-anak? Ataukah saya ini sudah remaja? Atau sudah dewasa? Jika saja Tuan Putri tidak akan marah, saya akan menjawabnya dengan sebuah pertanyaan pula. Apakah itu, Bi? Pertanyaannya itu adalah, bagaimana dengan Tuan Putri sendiri? Apakah Tuan Putri sudah merasa dewasa? Ataukah sebaliknya? Entahlah, Bi. Aku sendiri tidak mengerti. Di lain pihak, aku merasa sudah dewasa, sudah besar, setidak-tidaknya sudah menjadi seorang gadis remaja. Tapi di lain pihak, orang-orang di sekitarku masih saja menganggap aku ini adalah seorang kanak-kanak. Arti sesungguhnya dari dewasa sebenarnya adalah dalam pengertian berpikir, bertindak tanduk. Seseorang dikatakan dewasa adalah apabila ia sudah dapat bersikap sebagaimana seorang dewasa, yaitu cukup matang dalam berpikir, tidak mendahulukan perasaan dari pikiran, dan bertanggung jawab. Seseorang yang berumur cukup lanjut tapi bisa dikatakan belum dewasa, dan seorang yang baru berusia belasan tahun tapi sudah mampu bersikap dewasa. Lalu bagaimana dengan aku sendiri, Bi? Apakah aku ini benar masih dapat dikatakan kanak-kanak? Ya tidak, Tuan Putri. Walaupun dikatakan Tuan Putri belum dewasa, tapi Tuan Putri adalah seorang gadis yang akan berangkat dewasa. Seorang gadis remaja. Apa sebenarnya maksud Bibi? Aku tidak mengerti. Benarkah Tuanku tidak mengerti? Tidak mengerti dengan semua pertanyaan hamba? Iya, Bibi Mban. Maaf. Bolehkah hamba memeriksa tubuh Tuan Putri? Apa maksud Bibi? Aku tidak apa-apa. Tidak usah, tidak perlu, Bi. Ya, jika memang tidak usah, Tuan Putri tidak mau, ya tidak apa. Maafkan hamba, Tuan Putri. Bi, memangnya apa yang kau pikir, yang kau duga terjadi pada diriku? Keadaan Tuan Putri yang tidak seperti biasanya. Dan hamba berusaha untuk mencoba mencari jalan keluar penyembuhannya. Baiklah, jika memang saya mengganggu, saya permisi meninggalkan kamar ini. Maaf, Tuan Putri. Bibi Mban, ada apa, Tuan Putri? Kemarilah, mendekatlah padaku, Bibi. Sejak pagi-pagi kemarin, sore, dan juga tadi pagi, dan saat ini, memandangku dengan pandangan yang aneh. Bibi mengira, menduga telah terjadi suatu perubahan dalam tubuhku. Silakan Bibi periksa. Silakan, Bi. Karena aku pun juga merasakan keanehan itu. Mendekatlah lagi kemari, Bi. Tapi, apakah hal itu akan menjadikan Tuan Putri marah? Tidak, Bi. Karena aku pun ingin mendengar kepastian tentang penyakitku ini. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada diriku. Ayolah, Bibi Emban. Beberapa saat, Bibi Emban, dayang tua pengasuh Paramita, mulai meraba-raba di sekitar perut Paramita. Perlahan-lahan dan dengan sangat teliti sekali. Sesaat, ia tertegun. Keningnya bergerut, tapi kemudian ia kembali mengulangnya, meraba lagi ke sana sini, seakan-akan ia ingin membuktikan apa yang dirasakannya itu adalah suatu kenyataan. Bagaimana Bibi Emban? Bagaimana dengan keadaan diriku? Apakah Tuan Putri belum bersuami? Belum, Bi. Apakah aku... apa yang terjadi dengan diriku, Bi? Apapun yang terjadi, Tuan Putri harus menerimanya. Karena ini adalah karunianya juga. Jadi, aku hamil? Aku hamil, Bibi Emban? Iya, itu adalah suatu kenyataan, Tuan Putri. Kenyataan yang tidak perlu lagi untuk dicemaskan. Oh, tidak, tidak. Aku tidak mau menerima kenyataan ini. Apa salah hamba, Tuan Putri? Aku dapat membunuhmu jika sampai kau memberitahukan hal ini pada siapapun. Kau tidak boleh menceritakannya, sekalipun pada Kakang Saka ataupun Kak Wulan. Kau mengerti? Baik, Tuan Putri. Nah, tinggalkan kamarku. Pergilah keluar. Baiklah, Tuan Putri. Hamba berjanji tidak akan menceritakannya pada siapapun. Keluar cepat! Dengan tergesa-gesa, dayang tua itu keluar dari dalam kamar Paramita. Dan dibuka pintu kamar Paramita, hampir saja ia menumbuk tubuh Anting Wulan yang baru saja tiba. Ada apa, Bibi Dayang? Maaf, Tuan Putri. Maaf. Apakah itu Kak Wulan? Masuklah, Kak. Ada apakah, Adik Mita? Aku mendengar suaramu berteriak dari luar kamar. Tidak, Kak. Itu, dayang tua itu benar-benar goblok dan menjengkelkan aku. Tidak bisa diajak bicara baik-baik. Oh ya, ada apakah, Kak Wulan? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kembali melihat keadaanmu. Kanda Saka menyuruhku untuk menemani dan merawatmu. Ada-ada saja. Aku tidak apa-apa. Lihatlah. Aku ingin main di luar. Pusing dan mualku pun sudah tidak kurasakan lagi. Ayolah, apakah Kak Wulan ingin ikut bersamaku ke Taman Sari melihat ikan-ikan di kolam? Syukurlah jika memang kau sudah sembuh. Ayolah, kita ke Taman Sari. Hei, Mita, turun. Jangan naik ke atas pohon. Turun, Mita. Nanti tempat ini akan menjadi ramai dan engkau akan menjadi tontonan. Di atas ini enak sekali, Kak. Kita dapat melihat hingga jauh keluar istana. Ayolah, Kak Wulan, naiklah jika ingin mencobanya. Anak ini benar-benar sudah kumat kembali. Ya, tidak mungkin sakitnya tadi adalah seperti dugaanku dan dugaan Kanda Saka. Pikiran kami saja yang kotor. Hei, naiklah, Kak. Kau melamun saja. Ayo, jangan melamun. Naik, Kak. Kamu itu, Mita. Bukankah kamu itu sudah gadis remaja? Masa masih bersikap seperti anak kecil? Bagaimana kelak kau akan mampu menghadapi seorang pemuda yang sebentar lagi akan memperhatikanmu? Apa? Kau Wulan bilang apa? Aku masih anak kecil. Aku tidak mampu menghadapi seorang pemuda yang akan memperhatikanku. Iya, Bagaimana mungkin kau akan mampu menghadapi seorang pemuda dengan sikapmu yang kekanak-kanakan? Aku bisa bersikap sebagaimana seorang gadis remaja. Bahkan untuk bersikap sebagaimana seorang nenek pun, aku akan sanggup. Aku bukan anak-anak lagi. Ibu dan pamanku pun telah bersiap-siap menikahkan aku. Ah, benarkah itu, Mita? Ah, siapakah pemuda yang beruntung dan sekaligus merugi menghadapimu? Apa maksud Kak Wulan dengan beruntung dan sekaligus merugi? Beruntung karena pemuda itu mendapatkan seorang istri yang cantik jelita seperti engkau. Dan merugi karena mendapatkan istri yang mempunyai sikap yang galak. Lala. Kok jadi seperti ini? Kok nangis, Adik Mita? Ada apa? Baru saja kau tertawa keras dari atas pohon. Kemudian marah-marah sambil turun. Dan sekarang, nangis. Ada apa, Mita? Ada apa? Coba ceritakan jika Adik Mita mempunyai masalah. Kata-kata Kak Wulan tadi, semuanya salah. Kak Wulan terlalu menilai berlebihan pada diri saya. Padahal apa, Mita? Pemuda itu tidaklah bersikap sebagaimana yang kakak katakan. Beruntung dan sekaligus merugi. Kedua-duanya salah. Dia tidak beruntung mendapatkan saya. Tidak menerima saya sebagaimana seorang wanita yang cantik, yang disenangi orang. Tidak, Kak. Dan juga dia tidaklah merugi mendapatkan diri saya yang galak ini. Tidak, Kak. Justru saya yang selalu tidak berdaya menghadapi pemuda itu. Dia begitu keras, begitu tegas. Dan dia tidak mencintai saya. Loh, tadi kau mengatakan bahwa pemuda itu adalah calon suamimu. Bagaimana itu? Iya, memang pemuda itu adalah calon suamiku, Kak. Tapi dia menolak jodoh yang telah ditetapkan oleh ayahnya sendiri. Dia berkeberatan mengawini diriku. Setan, gila. Benar-benar pemuda yang tidak tahu diri. Menolak dirimu dan menolak keputusan yang telah dibuat oleh ayahnya sendiri. Iya. Benar-benar tidak tahu diri. Mita, katakanlah siapa pemuda itu. Aku ingin tahu. Satu saat mungkin aku akan menemuinya dan memberinya pelajaran. Siapa, Adik Mita? Katakan. Sudahlah, Kak Wulan. Percuma. Dia adalah seorang pemuda yang tangguh. Tidak ada artinya membuat perhitungan dengannya. Jangan khawatir pada kakakmu ini. Aku akan sanggup memberikan pelajaran padanya jika benar-benar engkau menginginkannya. Tapi kepandaiannya sangatlah tinggi, Kak. Bagaimana tingginya kepandaian pemuda itu? Aku akan sanggup untuk memberikan pelajaran padanya. Membuatnya menyesal telah membuat kau menderita seperti ini. Nah, katakanlah, siapa pemuda sombong itu? Sudahlah, Kak. Pemuda itu hebat sekali kepandaiannya. Walaupun ia sendiri bukanlah seorang pemuda yang jahat. Bahkan Resi Amista pun menyeganinya. Ah, kau bicara apa? Resi Amista menyeganinya? Benar, Kak. Ah, gila. Siapakah pemuda itu? Ah, katakanlah, Mita. Jangan membuat aku menjadi semakin penasaran. Pemuda itu adalah Kakang Purbaya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan sehina itu sikapnya padamu, Adik Mita. Tidak mungkin. Dia adalah seorang pemuda yang mempunyai kepribadian. Dia adalah seorang pemuda yang hebat. Bukankah kini ia telah menjadi penguasa di Karang Sedana? Iya, benar, Kak. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan menolakmu. Dia adalah seorang pemuda yang mengutamakan sikap kesatria. Dia adalah seorang pemuda yang baik budi, mempunyai sikap yang hampir tiada celah. Dahulu memang aku pernah salah sangka padanya. Aku mengira dia adalah seorang iblis, calon angkara murka. Tapi ternyata aku salah. Ada seorang pemuda lain yang telah menyamarnya, yaitu Raden Karmapal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa kakak tiba-tiba saja tidak mempercayai diriku setelah mendengar namanya kusebutkan? Kakak, Kakak salah. Dia adalah pemuda liar, bajingan yang tidak bertanggung jawab, pemuda gila, raja busuk, berdebah, anjing, setan, kadal bau, kerbau, serigala licik. Adek Mita, Adek Mita. Kenapa jadi seperti ini lagi sikapnya? Aneh sekali sikap anak itu. Apa yang sebenarnya telah menimpa dirinya? Aku rasa telah terjadi satu pengalaman hebat dengan dirinya. Entah karena dendam keluarga, entah karena apa. Tuan Putri, Tuan Putri Paramita, Baginda ingin bertemu dengan Tuan Putri. Ada yang hendak disampaikan. Tuan Putri, katakan pada Baginda, aku sedang sakit dan tidak bisa menemuinya. Tapi saya telah mengatakan pada Sri Baginda bahwa Tuan Putri sudah sembuh. Karena hamba melihat Tuan Putri sudah keluar, pergi ke Taman Sari. Setan, jangan bicara lagi. Aku tidak mau mendengar dan melihat dirimu lagi. Pergi, dan jangan mengetuk pintu lagi. Pergi. Oh, celaka sekali. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada Gusti Prabu? Tentu Gusti Prabu akan menjadi murka. Dewata, tolonglah aku. Aku tidak sanggup menjelaskan semua ini pada Baginda. Ada apa, Bibi Empat? Tuanku. Ada apa? Apakah engkau sudah menyampaikan pesanku padanya? Belum. Sudah, Tuanku. Lalu, di mana sekarang Paramita? Sedang berkemas-kemas? Ampun, Tuanku. Ternyata Tuan Putri sedang kurang enak badan. Dia tidak bisa memenuhi panggilan Tuanku. Bukankah kau mengatakan ia telah sembuh? Kau melihatnya sore tadi di Taman Sari. Benar, Tuanku. Tapi sekarang Tuan Putri kembali kambuh penyakitnya. Kambuh penyakitnya? Sakit apakah ia? Sedikit pusing-pusing seperti yang sore tadi kau katakan? Benar, Tuanku. Benar. Baiklah. Kau boleh pergi. Biarkan, aku yang akan mencoba menemuinya. Tapi Tuanku. Tapi apakah, Bi? Tidak, Tuanku, tidak apa-apa. Maafkan hamba. Hamba permisi. Iya, pergilah, Bi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dinda Paramita? Dayang pengasuhnya kelihatan begitu gugup menghadapiku. Coba aku ketuk pintu kamarnya. Adi Paramita, bukalah. Ini aku yang datang. Hei, apa yang terjadi dengan dirimu? Mengapa matamu merah seperti itu? Kau menangis? Siapa yang mengganggumu, Adi Paramita? Tidak, Kakang Prabu. Tidak apa-apa. Tidak ada seorang pun yang menggangguku. Hanya kepalaku pusing. Dan sakitnya cukup membuat mataku merah seperti ini. Kau berdusta, Adi Paramita. Kau tidak berkata sesungguhnya pada kakangmu ini. Ayolah, ceritakan ada apa dengan dirimu. Aku tidak mungkin berdiam diri saja melihat keadaanmu yang gundah seperti ini. Katakanlah, Adi Paramita, puluhan ribu kekuatan bala tentara akan kukerahkan untuk kepentingan dirimu. Dan ratusan tokoh sakti dari 5 kerajaan yang berhasil kutundukkan akan kukerahkan untuk kepentinganmu, adikku. Kakang Prabu, kau... Iya, aku akan melakukan apa saja, asalkan kau bahagia. Hei, kenapa engkau jadi menangis seperti ini, Adi Paramita? Ada apa? Adi Paramita, janganlah engkau berdiam diri saja seperti ini. Apakah semua ini justru adalah karena aku? Karena kesalahan aku? Katakanlah, apa penyebab semua ini? Maafkan saya, Kakang Prabu. Tinggalkanlah saya seorang diri. Biarkanlah saya sendiri. Baik. Baiklah, adikku Paramita. Jika memang kau ingin bicara, datanglah padaku. Aku akan mendengarkan dan siap membantumu sekuat yang dapat kulakukan. Aku sangat menyayangmu, Adiparamita. Aku mencintaimu. Paramita terhenyak mendengar pengakuan itu. Prabu Sanjaya segera meninggalkan kamar Paramita tanpa bicara lagi. Yang tinggal dalam kamar itu hanya kesunyian. Tak ada lagi isak tangis Paramita. Gadis yang malang itu duduk di pembaringan memandang ke arah pintu kamarnya dengan pandangan yang kosong. Dan beberapa saat kemudian... Dengar tadi, Kakang Prabu Sanjaya mengucapkan kata-kata itu. Kakang Prabu Sanjaya mencintaiku. Benar-benar sukar untuk dipercaya. Aku dianggap demikian tingginya, demikian suci dan bersihnya. Alangkah bahagianya ucapan itu kuterima. Alangkah senangnya aku menikmati pujian dan limpahan cinta darinya. Jika saja Kakang Prabu mengetahuinya, Kakang Prabu mengerti keadaanku sekarang, tentu ia akan menistaku dan mengusirku dari istana ini. Lewat tengah malam, Paramita baru dapat memejamkan matanya. Dan esoknya ia terbangun ketika matahari menjadi semakin tinggi. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Paramita kemudian meninggalkan istana. Akan tetapi di muka gerbang kota raja, beberapa pengawal yang mengenalnya segera menyapanya. Selamat pagi, Nona Paramita. Mau kemanakah Nona berkuda seorang diri? Untuk apakah kau bertanya? Apa urusanmu? Menyingkir dari hadapanku. Dan jangan ceritakan kepergianku ini. Maaf Nona. Silakan jika Nona ingin lewat. Hiya. Pasti ada apa-apa dengan putri Paramita ini. Ribut dengan kakaknya barangkali. Atau ditolak cintanya. Ditolak cintanya? Siapa yang menolaknya? Alah, pura-pura tidak tahu dan tidak mengerti saja. Masa kau tidak tahu? Kau maksudkan Gusti Prabu Sanjaya? Iya. Bukankah akhir-akhir ini sering sekali Gusti Prabu mengunjungi gadis yang cantik itu? Aku tidak tahu. Aku setiap harinya menjaga gerbang ini kok. Alah, Kakang ini bagaimana? Bukankah dulu ketika kita mengadakan pesta penyambutan, Kakang bertugas di dalam istana? Kakang melihat sendiri kan bagaimana sang prabu begitu kelihatan mabuk berhadapan dengan gadis Denok itu. Sudahlah, jangan membicarakan lagi tentang gadis itu. Sebal juga aku melihat sikapnya tadi. Tapi tidak biasanya dia begitu. Tentu ada apa-apanya ini. Telah terjadi sesuatu dengan gadis itu. Atau gadis itu hendak melarikan diri? Kau gila. Memangnya gadis itu tawanan? Kau tidak ingat kata-katanya? Jangan ceritakan kepergiannya. Aku yakin. Pasti gadis itu pergi secara diam-diam. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Menyampaikannya pada Raden Saka Palwaguna, Anting Wulan, atau pada Baginda Sanjaya? Tentu saja aku akan meninggalkan gerbang ini. Katakan pada Ki Banda, pimpinan kita, aku akan mengabarkan perihal Putri Paramita. Kau akan menyesal dan ditertawakan oleh Raden Saka Palwaguna jika kelak kau dengar gadis itu justru tengah disuruh pergi ke satu desa mencari sesuatu. Atau gadis itu telah meminta izin untuk bermain-main di tepi hutan. Tidak, Kakang. Aku yakin gadis itu mempunyai satu masalah. Karena itulah sikapnya lain. Tidak ramah sebagaimana biasanya. Aku pergi, Kakang. Paramita meninggalkan istana ini. Memangnya ada apa? Kenapa? Bukankah... Tunggu dulu, Kanda Saka. Mengapa kau yakin dia pergi meninggalkan istana ini? Entahlah. Tapi sikapnya itu, tuanku. Begitu lain. Tidak ada angin, tidak ada hujan, marah-marah kepada hamba yang menyapanya secara baik-baik. Dan juga ia berpesan, bahkan dengan nada yang mengancam, untuk tidak memberitahukan kepergiannya. Baiklah, terima kasih atas pemberitahuanmu. Nah, kau boleh pergi sekarang. Aku akan coba mencarinya. Hamba permisi, tuanku. Dinda, mengapa kau mengambil perhatian khusus dengan kepergian Adi Paramita? Nantilah, Kanda. Nanti akan kuceritakan. Agaknya masalahnya ini benar-benar serius. Kau tunggulah saja. Biar aku yang mencarinya. Aku pergi, Kakanda. Cari seorang dukun beranak. Aku akan meminta bantuannya untuk menggugurkan isi kandunganku. Aku pasti akan menemuinya di desa-desa sekitar sini. Hia, hia, hia, hia. Tak jauh di hadapanku ada sebuah desa. Aku akan berhenti di desa itu. Mudah-mudahan saja aku dapat menemukan seorang dukun beranak. Aku harus mengurangi kecepatan kudaku. Hop! Kebetulan ada dua orang pemuda yang berjalan kemari. Aku akan menemuinya dan bertanya pada mereka. Hop! Permisi, Kisanak. Apakah kalian dapat menunjukkan di mana rumah seorang dukun beranak? Dukun beranak? Iya. Aku tidak melihat perutmu berisi anak. Untuk apakah engkau mencari dukun beranak? Apakah ada saudaramu atau bibimu yang akan... Iya. Bibiku akan melahirkan. Tolong tunjukkanlah di mana rumah dukun beranak. Hei, kenapa jadi tidak sabaran begini? Bukankah kita dapat berbincang-bincang dulu? Kau cantik sekali, Nona. Benar, tidak perlu tergesa-gesa. Nanti aku akan menunjukkan padamu di mana rumahnya. Atau jika perlu, aku akan mengantarkanmu. Maaf, Kisanak. Jangan membuat aku semakin tidak sabaran. Rupanya dia galak sekali, Kakang. Apakah kalian benar-benar minta ku hajar? Jangan permainkan aku. Katakan, di mana rumah dukun beranak di desa ini? Kakang, berhati-hatilah. Dia pastilah putra seorang saudagar kaya yang mempunyai banyak pengawal. Lihatlah pakaiannya yang dikenakan itu. Peduli setan. Aku akan menghajarnya dan kemudian pergi meninggalkan desa ini untuk beberapa saat. Kalian benar-benar keterlaluan. Hilang sudah kesabaranku. Ayo, cepat kau katakan, atau aku akan merontokkan gigi kalian dan membuat kalian tidak akan mampu bicara untuk beberapa saat. Cepat! Baiklah, baiklah, Nona. Kami akan mengatakannya. Rumah dukun beranak itu tidak jauh dari sini. Itu rumahnya, kelihatan dari sini. Itu, Nona, yang dikelilingi oleh pohon kelapa. Kenapa kalian tidak bicara baik-baik saja sejak tadi? Tentu kalian tidak akan seperti ini. Siapa gadis muda yang galak itu? Sial sekali kita berjumpa dengannya. Ayo kita kembali ke desa Kakang. Pukulannya benar-benar meremukkan pundakku, Adik Ganjur. Biarlah, aku duduk beristirahat saja di sini. Aku tidak mau kembali ke desa dengan tertatih-tatih. Aku tidak mau menjadi buah tertawaan kawan-kawan kita. Kukira sebentar lagi juga rasa sakitnya akan menghilang. Mudah-mudahan penghuni rumahnya ada dan aku dapat menyelesaikan kandunganku ini dengan segera. Tidak ada penghuninya kah? Dewata yang agung, tolonglah. Aku tidak ingin mengandung bayi yang tidak pernah kuharapkan untuk hadir. Aku tidak ingin bayi ini. Mek. Apa ada sesuatu yang dapat nenek bantu? Kok lucu, tiba-tiba saja menangis di depan pintu nenek. Masuklah, masuklah nona kecil. Aku bukan lagi seorang nona kecil. Aku sudah besar, aku sudah dewasa. Ya, maafkan nenek. Aku sudah dewasa. Ya, maafkan nenek. Nenek juga sudah tahu bahwa kau sudah besar. Ya, bahkan kau sudah hamil. Mari silakan masuk. Ada apa? Bicara saja dan tidak perlu menangis. Saya tidak menangis, Nek. Tidak menangis. Iya. Tidak menangis. Tapi engkau terisak demikian sedihnya. Sudahlah, Nek. Sudahlah. Jangan menggoda saya. Saya datang membawa persoalan yang serius. Oh, persoalan yang serius. Ya, itu sudah pasti. Karena engkau awali kedatanganmu dengan air mata. Apakah persoalanmu itu, Nona? Nyonya muda? Aku mempunyai kesulitan dan mohon bantuan nenek untuk memecahkannya. Nenek ini orang tua dan juga orang desa yang bodoh. Jangan minta bantuan nenek untuk memecahkan segala macam persoalan ataupun kesulitanmu, Nyonya muda. Satu-satunya kepandaian yang nenek miliki hanyalah membantu wanita melahirkan. Itu saja. Maaf, jangan macam-macam. Nenek pasti akan mampu membantu saya. Pasti. Dan ini juga untuk nenek sebagai balas jasanya. Saya tidak membawa uang, tapi benda-benda itu dapat nenek jual dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan untuk membeli rumah yang jauh lebih baik dari ini pun lebih dari cukup. Ini, peganglah, Nek. Peganglah. Tunggu dulu, Nyonya muda. apa yang harus nenek lakukan untukmu? Apakah itu? Saya mohon bantuan nenek untuk menggugurkan kandungan saya. Waduh, jangan itu dilakukan, Nyonya. Jangan lakukan. Dosa yang teramat besar. Jangan, Nyonya, jangan. Lebih dari 40 tahun saya membantu wanita melahirkan. Tapi itu yang satu itu. Nyonya, tidak baik menggugurkan kandungan. Tidak baik. Suaminya juga tentu akan marah dan tidak menyetujuinya. Tidak, Nona. Tidak. Jangan paksa saya, Nona. Elah, kok nangis? Jangan Nona paksa saya dengan tangisan dan air mata itu. Benarkah nenek tidak akan membantu saya? Sekalipun nenek melihat saya mati di tempat ini. Jangan paksa saya, Nyonya. Jangan paksa saya. Nenek rupanya memang menghendaki saya mati. Baiklah, jika begitu, saya akan menebas leher saya dengan pedang ini. Tunggu dulu, Nyonya muda. Tunggu dulu. Tahan sebentar. Kita bisa bicarakan masalahmu itu. Tidak ada artinya bicara-bicara. Biarlah aku mati saja daripada menanggung malu. Aku bersedia. Aku bersedia, Nyonya muda. Sarungkanlah pedangmu itu dan duduklah kembali. Terima kasih, Nek. Terima kasih atas budi baikmu. Ini bukanlah budi baik, tetapi keterpaksaan. Aku tidak ingin ada mayat tanpa kepala di rumahku. Aku tidak ingin darah berceceran. Tapi bagaimana dengan suamimu sendiri? Entahlah, Nek. Ayahnya pun aku tidak tahu. Orang yang kuduga sebagai ayah kandungnya tidak mau bertanggung jawab sedikit pun. Karena itu, aku tidak ingin bayi ini lahir membebaniku dan juga membebani dirinya sendiri dengan aib selama hidupnya. Sebenarnya sebuah kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar jika menganggap demikian. Akan tetapi karena hal itu sudah menjadi anggapan sebagian besar masyarakat kita, aku tidak dapat berkata lain lagi. Masuklah kau ke kamar itu. Aku akan mencuci tangan dahulu. Baiklah, Nek. Paramita masuk ke dalam kamar yang ditunjukkan oleh nenek tua itu. Kemudian, ia tanpa ragu-ragu lagi membaringkan tubuhnya di pembaringan yang cukup bersih. Beberapa saat Paramita menerawang ke atas atap pondok itu. Dan ketika telinganya mendengar langkah menuju kamarnya, ia segera memejamkan matanya. Tiba-tiba saja Paramita menjadi malu teramat sangat. Dan rasanya dosa telah menggeluti seluruh bagian tubuhnya. Ia terisak sedih. Sampai suatu ketika, dadanya berdetak keras, serasa dipalu ketika mendengar suara yang telah dikenalnya. Siapakah yang telah melakukan semua ini, Adik Mita? Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirimu? Mengapa sampai begini? Ceritakanlah, Adik Mita. Siapa laki-laki penyebabnya? Jangan hanya menangis saja. Katakan padaku, kakakmu ini. Siapa yang telah merusak dirimu seperti ini? Sudahlah, Kak. Biarlah. Saya bisa melupakan semua ini. setidak-tidaknya saya berkeinginan untuk melupakannya, Kak. Kenapa bisa sampai demikian? Apakah semua ini ada hubungannya dengan Raden Purbaya? Sudahlah, Kak. Sudahlah. Siapakah engkau ini, Nona? Mengapa engkau masuk ke dalam kamarku tanpa sepengetahuanku? Adikku ini tidak jadi menggugurkan kandungannya. Tidak, Kak. Bayi ini harus kubuang. Kandungan ini harus kugugurkan. Aku tidak ingin melahirkannya. Aku tidak ingin merawatnya. Apakah engkau menyadari apa yang kau lakukan itu, adik Mita? Apakah kau mengerti pengguguran itu apa sebenarnya? Kau menyadari bahwa sesungguhnya kau adalah pembunuh. Kau membunuh seorang anak manusia. Membunuh seorang anak manusia yang dikehendaki lahir oleh Yang Agung. Aku tidak ingin mendapat aib, Kak. Aku tidak ingin. Apakah engkau tidak berani menyandang aib yang sesungguhnya kau buat sendiri? Apakah engkau seorang pengecut, adik Mita? Ingatlah, janin yang akan kau hancurkan itu, yang akan kau hilangkan nyawanya, adalah janinmu sendiri, darah dan dagingmu sendiri. Perbuatan yang kau lakukan ini adalah jauh lebih buruk dan lebih berbahaya dari membunuh seorang laki-laki dewasa, seorang penjahat. Untuk selamanya, kau akan dibayangi oleh dosa yang tidak akan berkesudahan. Kau akan menyesal, Mita. Kau akan menyesal. Percayalah padaku. Ya, aku juga telah berdosa yang telah menyatakan kesediaanku untuk membantu perbuatan biadab itu. Maafkan aku, Yang Agung. Dan kau juga, Nona. Janganlah hadapkan aku pada pilihan yang dapat merusak keyakinanku. Karena itu memang tidak ada jalan lain buatku. Aku memang lebih baik mati. Paramita yang tidak dapat lagi menahan diri mencabut pedangnya. Anting Wulan yang berada di sampingnya cepat bertindak. Tangannya digerakkan cepat susul-menyusul menotok beberapa jalan darah Paramita. Dan sesaat saja, Paramita telah terkulai kembali di pembaringan. Maafkan aku, adik Mita. Kau harus kembali. Maafkan aku. Aku malu, Kak. Aku malu. Jika sampai seluruh istana Mataram mengetahui aibku ini, aku malu. Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengetahuinya. Kecuali nenek dukun beranak ini. Bukankah nenek mau berjanji untuk menutup mulut atas semua kejadian hari ini, Nek? Oh, saya mengerti, Nona. Ya, saya mengerti. Dan saya tidak akan menceritakan pada siapapun juga tentang perihal Nona ini. Saya berjanji, Nona. Jika begitu, marilah kita pergi, adik Mita. Bangkitlah, dan jangan membuat keributan lagi di desa ini. Karena hal itu akan menjadi semakin merusak namamu. Kau akan menjadi pusat perhatian dan pembicaraan orang-orang di desa ini. Untunglah, aku bertemu dengan dua pemuda yang kau hajar di pinggir desa ini. Dari dialah aku mendapat tahu kau berada di sini. Ayo. Baik, Kak. Mita? Adikku Paramita, bukalah pintu. Aku datang menjengukmu. Mita? Apakah Paramita tidak berada di dalam? Itu ada dayang pengasuhnya menuju kemari. Akan kutanyakan padanya. Bibimban, di mana Paramita? Aku mengetuk pintunya, tapi tak ada jawaban darinya. Oh, ampun tuanku. Sesungguhnya lah, Tuan Putri Paramita kini tinggal bersama-sama dengan Tuanku Anting Wulan. Heh, mengapa begitu? Sejak kapan Paramita pindah ke sana? Ke Pondok Anting Wulan? Baru saja, Tuanku. Setelah mereka kembali dari luar istana, Tuanku Anting Wulan mengajaknya untuk tinggal bersama-sama dengannya. Kenapa bisa begitu? Ada apa? Mungkin karena Tuanku Putri Paramita sedang sakit, Gusti. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin, Bibimban. Jika Paramita sakit, tabib istana ini yang bertanggung jawab atas dirinya. Dan juga engkau telah kuberi tugas untuk menjaga dan merawatnya. Oh, ampun. Ampun, Gusti Prabu. Tapi semua itu adalah atas kehendak mereka. Dan semata-mata bukan karena kelalaian hamba. Ampunkan hamba, Gusti. Baiklah, kau boleh pergi. Aku yang akan melihat dan menanyakan sendiri mengapa hal ini bisa terjadi. Hamba permisi, Tuanku. Iya. Iya. Aku akan menanyakan pada Paramita sendiri dan juga pada Anting Wulan jika Paramita tidak mau membuka mulut seperti kemarin. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Prabu Sanjaya melangkah cepat menuju pondok kecil, tempat tinggal Raden Sakapal Waguna dan Anting Wulan, yang terletak di sudut keraton, di dalam kompleks keraton Mataram. Tetapi di muka pondok tersebut, Prabu Sanjaya berjumpa dengan Anting Wulan dan Raden Sakapal Waguna. Di mana adik Paramita berada, Wulan? Dia ada di dalam, Gusti. Apakah Tuanku ingin bertemu? Mengapa ia tidak berada di dalam kamarnya? Apa sebenarnya yang terjadi dengan diri anak itu? Baiklah, marilah Tuanku. Hamba juga ingin menceritakan hal ini sekaligus kepada suami hamba. Mari, kita duduk di sana. Sebaiknya pembicaraan kita tidak didengar oleh Paramita. Baiklah, ayo cepat. Aku sudah tidak sabaran lagi. Silakan, Tuanku. Ya. Ayolah, ceritakan, Wulan. Sesungguhnya lah, adik Paramita berputus asa. Karena cintanya, ikatan jodohnya telah ditolak oleh Raden Purbaya. Purbaya? Jadi adik Paramita adalah calon istri dari adik Purbaya? Benar, Tuanku. Tetapi itulah yang terjadi. Ia menjadi putus asa karena keputusan itu. Aneh. Ada apa adik Purbaya menolak adik Paramita yang cantik dan juga sudah merupakan calon istrinya? Tentu. Hamba kira ini semua ada hubungannya dengan Cempaka. Hamba kira Tuanku Purbaya mencintai Cempaka. Cempaka. Oh, iya. Cempaka. Dia adalah juga orang kedua yang sangat luar biasa setelah adik Purbaya. Iya. Agaknya keduanya merupakan pasangan yang sangat tepat dan serasi. Dan ikatan jodohnya pun yang membuat adalah Prabu Aji Konda, ayahnya sendiri. Jika begitu, keterlaluan sekali Gusti Prabu Purbaya. Kau benar, Saka. Bisa kita katakan demikian. Purbaya keterlaluan. Tetapi jika kita coba untuk melihat kenyataan yang ada, bahwa Purbaya tidak mencintai Paramita, apakah kita dapat memaksakannya? Dan apakah Purbaya harus mengorbankan Cempaka dan juga perasaannya? Perasaan mereka yang telah saling mencinta? Tapi bagaimanakah dengan ikatan jodoh yang telah dibuat ayahnya? Bukankah itu namanya suatu pelanggaran pesan dari almarhum ayahnya? Iya, memang melanggar. Tetapi jika hal itu dilaksanakan, akan menjadikannya menderita, tidak berbahagia. Itu jauh lebih buruk lagi. Ya, kasihan sekali Paramita. Anak itu agaknya sangat mencintai Prabu Purbaya. Jika begitu, biarlah dia terus tinggal di sini, Wulan. Satu saat, dia pasti akan dapat melupakan Purbaya. Lalu mengapa anak itu kau kurung di kamarmu? Terus terang, Tuanku. Hamba khawatir dia akan melarikan diri dan melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan kita. Jika begitu, aku akan mengadakan satu pengawalan khusus bagi dirinya. Biarkan dia bebas di dalam maupun di luar istana. Tapi setiap gerak-geriknya tidak akan lepas dari pengawalan orang-orangku. Terima kasih, tuanku. Hamba kira itu adalah satu jalan yang bijaksana. Ya. Ia tidak merasa terkurung, tetapi kita tetap tidak melepaskan begitu saja. Terima kasih. Ya. Baiklah. Besok aku minta kalian berdua menghadapku di Pasiban Agung. Aku akan membicarakan tentang gerakan kita selanjutnya. Rencana penyerangan kita ke ujung tanah ini. Menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan kecil di sana. Dan aku akan membicarakan tentang persiapan itu semua besok siang. Kami berdua akan datang. Baiklah. Jika begitu, sampaikan saja salamku pada adik Paramita. Aku pergi. Aku telah berdosa mendustai junjunganku sendiri. Aku berdosa, Kanda Saka. Hei, apakah itu Dinda Wulan? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dari beliau dan juga diriku? Kanda. Iya. Yeah. Sebenarnya berat bagiku untuk menceritakan hal ini padamu. Tapi aku harus menceritakan. Lebih pentingnya pengawasan baginya, bagi adik Pramita. Dinda, aku semakin menjadi tidak mengerti, Dinda. Langsung saja kau jangan berputar-putar. Ayo bicaralah. Paramita tadi hendak membunuh diri. Hah? Iya, Kanda. Semua itu dilakukan karena bayi yang berada di dalam kandungannya. Oh. Benarkah itu semua, Dinda? Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang telah membuatnya menderita seperti itu? Apakah Gusti Purbaya? Entahlah, Kanda Saka. Aku tidak mengerti. Anak itu tidak menceritakannya padaku. Dia hanya terisak saja. Tapi aku tidak percaya jika itu semua adalah perbuatan Purbaya. Anak itu adalah seorang yang memiliki pribudi tinggi. Janjinya pun tidak pernah ada yang diingkarinya. Aku tahu betul tentang sifat anak itu, Kanda. Ya. Yeah. Lalu jika tidak, siapa lagi yang berbuat? Bukankah menurutmu Paramita tergila-gila dan mengharapkan Gusti Prabu Purbaya? Dia tidak mengatakannya, tidak menyebutkan sebuah nama. Karena itu, kita tidak boleh menyatukan tuduhan yang kotor pada siapapun juga. Aku akan mencoba untuk menyelidikinya, Kanda. Untuk sementara, kau tidak perlu tidur dalam kamarku. Aku akan tidur bersama-sama dengan anak itu. Iya, aku mengerti, Dinda. Pada saat yang hampir bersamaan, di gerbang Istana Mataram, muncul seorang pemuda dengan pakaian yang sederhana, meminta izin untuk menghadap Baginda. Sikapnya yang kelihatan agak ugal-ugalan dan memandang sebelah mata pada pengawal gerbang istana. Sudah kukatakan, aku ingin bertemu dengan Prabu Sanjaya junjungan kalian. Mengapa kalian pakai bertanya ini dan itu? Bukankah keperluanku adalah dengan junjungan kalian? Apakah jika keperluanku hendak membicarakan sebuah rahasia negara, kalian ingin tahu dan turut mendengar? Penjaga gerbang istana yang semula memang bertampang garang, menjadi semakin garang melihat sikap pemuda yang datang dengan pakaian yang sederhana, pakaian seorang pemuda desa, ingin menghadap Prabu Mataram. Katakanlah dahulu keperluanmu, anak muda, dan nanti akan kupertimbangkan apakah engkau akan dapat menemuinya atau tidak. Kenapa kau bersikap demikian, Tuan Pengawal? Apakah karena aku adalah seorang pemuda desa? Karena aku bertambang miskin. Benarkah karena itu hingga kau meragukan kepentinganku dan hendak menghalang-halangi aku bertemu dengan junjunganmu? Kenapa engkau cerewet benar, anak muda? Apakah engkau ingin kami lempar jauh-jauh dari sini, ha? Oh, kau galak sekali, Tuan Pengawal. Sayang sekali sikapmu seperti ini. Kau berusaha untuk menghalang-halangi aku, seorang hamba, untuk menghadap junjungannya. Dengar, anak muda. Junjunganku Sang Prabu Sanjaya mempunyai banyak persoalan yang penting dan harus dikerjakan. Karena itu tak ada artinya ia menemui dan bicara dengan engkau yang tidak mempunyai kepentingan yang setara dengan waktu beliau. Baiklah. Jika memang kau tidak mengizinkan, sudahlah. Aku akan pergi. Tapi kau akan menyesal jika tahu akan keperluanku yang sesungguhnya. Kau akan menyesal, Kisanak. Selamat tinggal. Kisanak, tunggu dulu. Ada apakah engkau memanggil aku, Kisanak? Apakah engkau akan memberikan kesempatan padaku untuk menemui beliau? Sebenarnya apakah keperluan kau datang kemari? Baiklah, akan kukatakan. Aku menghadap Gusti Prabu adalah hendak meminta bekal untuk melanjutkan perjalananku. Itu saja. Astaga, setan kau. Aku akan memberikan pelajaran padamu, pemuda gila. Ampun Tuan Mengawal. Ampun. Sudahlah kakang, kasihanilah anak itu kakang. Pemuda ini terlalu kurang ajar. Seakan-akan menganggap dirinya itu jago yang tak kenal takut. Dan menganggap junjungan kita, Baginda Sanjaya, sebagaimana kawannya. Aku tidak akan melepaskan orang ini dengan begitu saja. Adik Ganding, bawa dia ke dalam tahanan. Biar Boban Tanggor yang akan memberikan pelajaran. Baik kakang, ayo ikutlah aku anak muda. Baiklah, baik Tuan Pengawal. Tapi janganlah kau pukul aku. Siapakah engkau anak muda? Aku mendengar engkau berani mempermainkan nama junjunganku dengan seenak perutmu, Am. Ampun Ki. Aku ada karma pala. Aku tidak mempermainkan junjunganmu. Aku hanya ingin meminta bantuan dari junjunganmu. Bukankah junjunganmu adalah seorang raja yang kaya raya dan dermawan? Mengapa engkau memukul aku, Ki? Aku benar-benar membutuhkan bantuan dari junjunganmu. Mengapa kau memukulku, Ki? Perutku. Kau membuat perutku jadi muak. Ki. Sebentar lagi gigi dan mulutmu pun akan kubuat pecah. Kau bisa tanyakan pada seluruh orang-orang yang pernah masuk ke dalam tahanan ini. Seluruh Mataram pun tahu siapa Bobon Tanggor. Setiap orang yang bersalah dan mampir kemari akan berkenalan dengan aku. Tapi bukankah aku tidak bersalah? Aku tidak menghina. Aku justru menganggapnya juga sebagaimana junjungan. Seorang junjungan. Karena itu, aku mau meminta bekal untuk melanjutkan perjalananku. Setan, kau benar-benar gila rupanya. Dan hendak mencari penyakit dengan sikapmu itu. Rasakanlah lagi. Tunggu. Tunggu dulu, Ki Bobon. Tunggu dulu. Aku bersedia untuk kau hukum jauh lebih berat jika memang aku bersalah. Tapi untuk itu aku menuntut keadilan. Aku meminta agar aku diadili. Kau minta aku adili? Ini. Iya. Kembali Bobon Tanggor, algojo dari rumah tahanan Istana Mataram, menghujani tubuh pemuda yang mengaku bernama Karmapala. Akan tetapi, terjadi suatu keanehan. Semakin lama Bobon Tanggor memukul, semakin saja dirasakan sakit kepalan tangannya sampai akhirnya. Apa yang terjadi? Mengapa tanganku terasa sakit? Seakan-akan aku memukul sebuah benda berduri. Aneh, mengapa bisa begini? Aduh. Sudah, Ki Bobon. Jangan pukul aku lagi. Lumat seluruh tubuhku rasanya. Gila. Apakah pemuda ini seorang sakti yang berpura-pura? Tapi kurasa tidak mungkin. Kelihatannya dia pun merintih kesakitan. Mungkin hanya ada sesuatu kelainan dalam tubuhku. Atau tanganku ini akan kucoba pada orang lain. Tahanan istana itu kemudian memasuki kamar tahanan lainnya, dan beberapa saat kemudian gila benar, tanganku tidak merasakan sakit sedikit pun memukuli orang ini. Mengapa memukuli pemuda yang mengaku bernama Karma Pala itu? Aku merasakan tanganku sakit. Aku tidak akan menceritakan hal yang memalukan ini pada pimpinanku. Akan memalukan sekali jika memang tidak terbukti ada apa-apanya. Biarlah, besok akan ku tengok lagi pemuda itu. Akan ku coba lagi memukulinya. Dan jika perlu, aku akan menggunakan kayu. Aku akan dengan mudah menyelidiki istana Kakang Sanjaya dengan berada dalam kamar tahanan istana ini. Masih sore, tapi aku tidak sabaran lagi untuk melihat-lihat istana ini. Atap itu harus kubuka. Kayu-kayu atapnya cukup besar dan kuat. Rahasia. Aku akan mengelilingi istana ini dan melihat-lihat. Aku akan melihat ke bagian bangunan yang tinggi dan besar. Bangunan utama itu pastilah tempat tinggal keluarga istana. Bagaikan seekor kelelawar, Raden Karmapala hinggap dari satu atap ke atap yang lain, dan akhirnya tiba di tempat yang dituju tanpa dapat dilihat oleh seorang penjaga pun. Hei, siapakah itu? Seorang gadis manis. Cantik jelita. Tertidur di serambi pondokan itu. Aku akan mendekat dan berkenalan dengannya. Cantik sekali gadis ini. Siapakah dia? Apakah salah seorang keluargaku? Tidak mungkin. Dia pasti bukan istri Kakang Sanjaya atau istri siapapun. Gadis itu masih sangat remaja. Baru berumur sekitar 14 tahun. Ya. Perlahan-lahan, Karmapala mendekati gadis remaja yang ternyata adalah Paramita. Dan pada saat itu kebetulan sepasang suami istri, Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan, sedang bercakap-cakap di luar pondokannya, baru saja menerima kedatangan Prabu Sanjaya. sehingga mereka tidak menyadari kedatangan Raden Karmapala. Raden Karmapala yang sudah berada di sisi Paramita tidak dapat lagi menahan gejolak dan dorongan hatinya. Perlahan-lahan, ia membungkukkan tubuhnya dan kemudian mengecup perlahan pipi Paramita yang asik tertidur. Walaupun bukan seorang gadis yang sakti, Paramita cukup punya kepekaan. Ia segera terbangun ketika merasakan ciuman di pipinya dan melihat seorang pemuda tampan dekat sekali dengan wajahnya. Gadis itu gelagapan dan untuk sementara tak tahu harus berbuat apa. Siapakah kau? Aku adalah Dewa Kamajaya yang sedang turun ke bumi Nona yang manis. Setan, kau pasti orang jahat. Kau bunuh kau. Melihat situasi menjadi semakin memburuk, Raden Karmapala segera melenting naik dan kemudian lenyap di antara atap-atap istana. Ada apa, Adik Pramita? Ada orang jahat, Kak. Orang jahat masuk kemari. Itu, ke sana, Kak. Dia lari ke atas atap sana. Setan! Apakah kau berhasil menemukannya? Tidak, diulang. Bayangannya pun tidak berhasil kutemukan. Aneh. Apakah benar Adik Paramita melihat seseorang yang menyelundup masuk ke kamar kita? Ayolah, kita tanyakan saja pada Adik Paramita. Sungguh, Kak Wulan, laki-laki itu datang dan masuk ke taman kecil ini. Kau sempat berbicara dengannya? Sedikit, Kak. Sudahlah, Kak. Kak Wulan harus melaporkan hal ini pada pengawal istana. Iya, Mita. Aneh sekali. Bagaimana mungkin dia masuk kemari? Seberapa tingginya kah kesaktiannya? Puluhan pengawal bertebaran di setiap sudut istana ini. Apakah tidak mungkin dia adalah orang dalam, Dinda? Salah seorang pengawal dari istana ini. Tidak, Kakang Saka. Tidak, aku mengenalnya. Dia adalah seorang pemuda yang... seorang pemuda jahat. Ada apa lagi, Adik Mita? Mengapa kau menangis? Tidak, Kak. Tidak. Aku... Ada apa? Kak, biarlah aku kembali saja ke dalam kamarku. Aku akan lebih tenang berada sendiri di sana. Dengarlah, Mita. Kau belum boleh tidur dan berada dalam kamar seorang diri. Aku akan menemanimu malam ini. Berbahaya sekali, Mita. Kau akan dipermainkan oleh pikiran burukmu. Tetaplah di sini, adikku. Iya, baiklah, Kak. Baiklah. Sekarang pergilah masuk ke dalam kamarku itu dan beristirahatlah saja. Nanti aku akan masuk menemuimu. Baik, Kak. Apakah benar semua yang diceritakan Paramita? Kukira tidak mungkin ada seseorang yang dilihatnya. Mungkin itu hanyalah bayang-bayang dari kemelut dalam dirinya yang tengah resah. Jadi Kanda meragukan kewarasannya? Bukan begitu, Dinda. Banyak hal yang dapat terjadi pada seseorang yang mengalami pukulan batin yang hebat. Seperti diri Paramita. Ya, kau benar, Kanda. Kasihan sekali anak itu. Ya, memang sangat memprihatinkan sekali. Kau tidak akan menemaninya? Biarlah ia berada sendiri dulu. Aku akan duduk-duduk saja di sini. Apa yang akan terjadi dengan Pramita jika kita pergi ke timur bersama-sama dengan Gusti Prabu, Kanda? Kukira Gusti Prabu Sanjaya tidak akan membiarkan saja Paramita tanpa pengawasan. Ia pasti akan menempatkan beberapa orang pengawal untuk menjaga Paramita. Baginda sangat menyukai Paramita. Iya, kita memang tidak dapat terus-menerus mengawasinya. Mudah-mudahan saja anak itu akan dapat menguasai dirinya. Ya, mudah-mudahan. Aku masih sempat mendengar suara seseorang yang kukenal. Oh, sepertinya Kanting Wulan berada di sini. Pantas saja Kakang Sanjaya berjaya dengan mataramnya. Oh, tak sabar lagi rasanya aku untuk bertemu dengan Kakang Sanjaya. Tapi, oh, aku harus dapat memberikan pelajaran pada pimpinan penjara ini. Juga pada Algojo yang dengan semena-mena menyiksa para tahanan. Aku akan mencari akal. Hei, siapa itu? Laki-laki tinggi besar, berpakaian mewah. Oh, mudah-mudahan saja dia adalah orang keraton yang cukup disegani. Iya, sekaranglah saatnya. Melihat sebuah kesempatan, Raden Karmapala segera melompat naik ke atas atap dan kemudian bagaikan seekor kucing liar. Ia membuka genting dan kemudian pindah ke kamar sebelah di mana ia mendengar seorang tahanan dipukuli tanpa sebab oleh Ki Bobon Tanggor. Penghuni kamar tahanan di sebelahnya terkejut dan akan berteriak, tetapi... Jangan berisik. Aku akan membantumu untuk membalaskan sakit hatimu. Aduh, jangan, tolong, tolong. Jangan siksa aku, jangan siksa aku. Ki Bobon, tolong. Aduh. Siapa engkau? Jangan berisik. Bukankah engkau yang telah dipukuli oleh Ki Bobon? Oh, iya, aku ini. Ini. Kau lihat muka dan tubuhku bengkak dan sakit. Aduh. Tunggu. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Aduh. Oh, tolong. Tolong. Jangan. Aduh. Jangan pukuli aku, Ki Bobon. Aduh. Tolong. Aduh. Hei, apa yang terjadi, ha? Kau berada di sini? Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa berada di sini, ha? Aduh, tolong. Jangan pukuli aku, Ki Bobon. Gila apa kau ini, ha? Diam, jangan berteriak, ha? Jangan berteriak seperti orang tidak waras, ha? Iya. Ki Bobon Tanggor kemudian memukuli Raden Karmapala. Ia kini menjadi semakin keras dihujani pukulan. Akan tetapi, ada apa? Apa yang terjadi di sini? Ki, tolonglah kami. Kami berdua dapat mati dipukulinya. Tolonglah kami ini, Ki. Kami dapat mati, Ki. Tolong lepaskan kami. Lepaskan kami yang tidak bersalah ini. Tidak bersalah? Benarkah demikian, Ki Bobon? Apa yang baru saja kau lakukan? Kau menyiksanya? Mereka adalah orang-orang jahat, Ki. Saya sedang memberikan pelajaran bagi mereka. Memberikan pelajaran pada mereka? Bukankah aku melihat kau memukulinya? Apa kesalahan orang itu? Maaf tuan. Laki-laki itu telah menghina junjungan kita, Gusti Prabu Sanjaya. Benarkah demikian, anak muda? Kau telah menghina junjunganku, Prabu Sanjaya, yang juga merupakan junjunganmu. Sungguhnya, hamba tidak menghinanya, tuanku. Hamba datang secara baik-baik ke istana ini dan mohon bertemu dengan Sri Baginda Sanjaya. Tapi pengawal gerbang tuanku tidak bisa menerimanya dan mengusir saya. Bahkan ketika saya datang mohon bantuan keuangan dari Sri Baginda, ia memasukkan saya ke dalam tahanan ini. Dan orang ini memukuli saya dan juga kawan hamba ini. Benarkah semua yang diceritakannya itu, Bobon? Ya, Tuan. Pemuda yang berada di sampingnya itu adalah seorang pencuri. Seorang pencuri, Tuanku. Seseorang telah memfitnah hamba, Tuanku. Hamba bukanlah seorang pencuri. Hamba seorang penduduk luar kota raja yang sedang datang dan melihat-lihat kota raja, Tuanku. Dan hamba kena fitnah dari seorang petugas pasar. Tolonglah hamba ini, Tuanku. Kasihanilah anak-anak hamba. Hamba tidak tahu lagi harus bagaimana. Aduh, kasihan mereka. Mereka akan dapat makan dari mana? Karena hamba di sini. Aduh. Panggil pengurus tahanan ini. Suruh menghadapku di tempatku. Iya, iya. Seluruh tahanan ini harus diadakan pemeriksaan kembali. Baik, Tuanku. Terima kasih atas semua budi dan kebijaksanaan Tuanku. Semoga Dewata Agung melimpahkan kesejahteraan bagi Tuanku dan juga bagi Mataram yang agung. Dan kau anak muda, ikutlah aku. Mungkin Sri Baginda saat ini akan bersedia menerimamu. Tetapi jika beliau tidak berkenan, tempatmu adalah juga bukan di sini. Dan aku akan memberikan upah sekedarnya untukmu. Oh, terima kasih Tuan. Mari, ikutlah aku. Baik Tuan. Ada apakah Pamandanan Jaya mencariku? Ampun Tuanku Prabu. Seorang pemuda yang cukup mempunyai budi bahasa datang meminta bantuan Tuanku. Meminta bantuanku? Apa maksudnya, Paman? Ya, pemuda itu ingin berjumpa dengan Tuanku dan mohon bantuan untuk bekal perjalanannya. Dan kau bawa dia menghadapku? Jika Tuanku berkenan menemuinya, pemuda itu telah hamba bawa di muka bilik utama ini. Tingkah laku anak muda itu sedikit aneh. Pemuda itu kelihatan berpura-pura kesakitan, berteriak-teriak karena dipukuli petugas rumah tahanan istana. Oh. Akan tetapi, hamba merasa dan menyadari semuanya itu dibuat olehnya hanyalah untuk mengadukan ketidakberesan yang terjadi dalam rumah tahanan Mataram. Baiklah, aku akan menemui anak muda itu. Suruh dia menunggu sebentar, Paman. Baik, Tuanku. Hamba permisi. Setelah berganti pakaian yang sepantasnya, Baginda Sanjaya keluar menemui tamunya. Baginda Sanjaya tertegun ketika melihat pemuda yang ingin bertemu dengannya duduk menunduk. Rakrian Danan Jaya yang melihat hal tersebut segera memberikan tanda pada pemuda itu. Itu Baginda telah datang. Berilah hormat pada beliau. Salam hormat dari hamba yang dihina ini, Tuanku. Siapakah engkau ini, sobat? Dan apakah keperluanmu datang menghadapku? Ampun, Tuanku. Hamba ini datang menghadap Tuanku adalah semata-mata ingin meminta bekal. Akan tetapi, bekal itu adalah berupa restu dari Tuanku. Restu? Apa maksudmu, hai rakyatku? Janganlah engkau berteka-teki saja. Restu untuk memimpin rakyat Galuh. Hah? Siapakah engkau ini, anak muda? Ayo cepat jelaskan padaku, dan angkatlah wajahmu. Engkau sudah jauh sekali berubah, Kakang Sanjaya. Jauh sekali berubah. Ini aku, Kakang Sanjaya. Aku, Karmapala adikmu. Engkau Karmapala adikku? Benar, Kakang. Aku datang karena mendengar cerita dari ayahanda tentang kehebatanmu. Ternyata engkau benar-benar luar biasa. Tidak seperti yang dulu lagi. Kau hebat, Kakang. Kemana saja engkau, Karmapala? Menurut ayahanda, Jerangkong Hidup menculikmu dan membawamu pergi. Tidak, Kakang. Jerangkong hidup kini tidak ubahnya seperti kakekku sendiri. Dia tidak menculikku. Dia membawa pergi karena memang menginginkan untuk menjadi muridnya. Kakek Jerangkong hidup adalah seorang kakek yang baik bagiku. Dia banyak mengajarkan kebaikan padaku. Dia telah membuka mataku, merubah sikapku hanya dengan air matanya. Aku harap Kakang tidak menganggap lagi kakek Jerangkong hidup seperti dahulu. Jadi Jerangkong hidup telah berubah. Benar, Paman Dananjaya. Kakek Jerangkong hidup memohon padaku dengan air matanya agar walaupun setitik kehadiranku akan dapat menghapuskan dosanya dan juga anggapan dari masyarakat tentang keangkaraan murkanya. Selamat. Selamat adikku Karmapala. Besok aku akan merayakan kehadiranmu, merayakan pertemuan ini. Tidak perlu Kakang Sanjaya. Tidak perlu. Mungkin aku tidak akan lama. Aku datang hanya ingin melepas rindu dan mohon restu dari Kakang. Jika aku harus memimpin Galuh, Ayahanda menyerahkan tatah Galuh yang seharusnya menjadi milikmu padaku. Iya. Memang engkaulah satu-satunya orang yang paling tepat, Karmapala. Dan aku pun gembira sekali melihat sikapmu sekarang ini. Kau tidak lagi menakutkan, mengerikan seperti dahulu. Kakang Sanjaya kembali berpura-pura. Janganlah kembali bersikap seperti dahulu. Kakang harus menunjukkan sebagaimana yang ramai dibicarakan orang, bahwa Prabu Sanjaya adalah seorang raja yang sangat sakti mandraguna. Aku ingin sekali melihat semua itu, Kakang. Kelak kita akan mencari kesempatan itu. Ternyata masih tersisa sikap-sikapmu yang dahulu. Kakang juga masih memiliki sifat-sifat Kakang yang dahulu. Selalu merendah, mengalah, tidak mau menonjolkan diri. Beberapa hari lagi aku akan pergi ke daerah timur. Aku akan meluaskan wilayah Mataram ini. Kuharap kau jangan merepotkan aku, Pala. Jika aku mempunyai waktu, ingin sekali aku membantu Kakang sebagai bukti baktiku pada Kakang Sanjaya. Paman Dananjaya, tolong nanti kau umumkan, aku ingin sebuah pertemuan yang menyeluruh sebelum rapat kita besok siang. Aku ingin memperkenalkan adikku ini pada seluruh istana. Baik, tuanku. Dan tolong kau selidiki siapa yang telah menghina adikku dan memasukkannya ke dalam kamar tahanan. Berikan hukuman yang sepantasnya, Paman. Jangan, Paman Dananjaya. Tidak perlu. Aku memang yang sengaja mencari alasan untuk masuk sambil bermain-main. Tetapi rumah tahanan istana sendiri perlu untuk Paman lebih awasi. Aku mencemaskan keadilan yang hanya berada di tangan segelintir orang. Keadilan yang dibentuk dengan sesuka hati orang-orang tertentu. Akan hamba perhatikan, tuanku. Dan hamba mohon maaf jika ada kesalahan sikap hamba. Karena... Iya, aku mengerti, Paman. Paman, antarkanlah aku ke tempatku. Aku ingin beristirahat. Bisakah aku tinggalkan Kakang untuk beristirahat? Oh, silakan. Silakan adikku Karmapala. Minta saja apa yang kau perlukan pada seluruh penghuni istana ini. Kakang ingin menumbuhkan kembali kemanjaanku. Aku hidup bertahun-tahun di hutan, di Bukit Batu Karang. Aku sudah terbiasa mengurus diriku sendiri. Bahkan mengurus kakek. Karena itu, Kakang tidak perlu repot-repot. Mari, Paman. Agaknya Dewata telah membuka mata hatinya. Terima kasih, Dewata. Setelah beberapa saat beristirahat dan malam mulai bergulir menjadi semakin malam, Raden Karmapala keluar dari dalam kamarnya. Beberapa bilik telah dilaluinya, akhirnya ia tiba di Taman Sari. Siapakah gadis yang tadi sore kutemui di bilik sana? Iya, bilik itu kira-kira terletak di sebelah sana. Oh, jika aku tidak salah. Alangkah cantiknya gadis itu. Tentu senang sekali mempunyai kawan yang jelita seperti gadis itu. Oh, aku akan mencari tahu. Hei, itu dia. Ada seorang emban yang menuju kemari. Itu dia. Ada seorang emban yang menuju kemari. Aku akan menanyakan padanya. Bibi emban, sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Siapakah tuan ini? Dan apakah yang ingin tuan tanyakan? Aku adalah Karmapala. Jadi tuanku adalah saudara dari Baginda. Tuanku Karmapala. Ampunkan hamba yang tidak bersikap sebagaimana mestinya. Sudahlah, Bibi Mban. Bangkitlah. Aku ingin bertanya padamu. Apakah itu, tuanku? Di dalam keraton ini, aku melihat seorang gadis muda. Yang, kira-kira berumur 14 tahun. Siapakah dia? Oh, kiranya dia yang tuanku maksud. Dia adalah Putri Paramita. Dia adalah putri yang harus kami awasi. Saya adalah dayang pengasuhnya. Iya, pastilah dia yang tuan maksudkan. Tidak ada lagi seorang putri pun yang berumur seperti itu. Paramita. Siapakah dia, Bibi Emban? Apakah hubungannya dengan kakangku, Baginda Sanjaya? Dia adalah putri dari Karang Sedana. Tuanku Anting Wulan dan tuanku Raden Saka Palwaguna yang membawanya. Oh, kiranya demikian. Ya, sudahlah. Sudahlah, Bi. Terima kasih atas keteranganmu. Kau boleh pergi. Hamba permisi, tuanku. Syukurlah. Agaknya dia memang masih terlalu muda untuk menjadi istri ataupun kekasih Kakang Sanjaya. Hei, itu dia. Yang aku. Agaknya kau mengirimkan Dewi Rati itu turun menjumpaiku. Biarlah aku yang akan bersembunyi. Sebagaimana yang dilihat Karmapala, Paramita memang datang menuju Taman Sari. Gadis yang sedang dirundung duka itu keluar dari dalam kamar Anting dan Saka. Dan tanpa menengok kiri dan kanan, Paramita duduk di sebuah batu di pinggir kolam. Dan kemudian mengangkat kepalanya, memandang bulan yang nampak sebagian dari balik awan. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Kembali menggoda si jelita yang murung itu? Ataukah menemuinya secara baik-baik? Baiklah. Aku akan membuatnya terkejut kembali. Kemudian, perlahan-lahan Raden Karmapala meraih sebuah batu kecil di bawah kakinya. Dan dengan sekali jentik saja, Paramita kaku di tempat duduknya tanpa dapat berbuat apapun. Dan kemudian, Raden Karmapala mendekatinya dari belakang memeluknya perlahan-lahan. Tetapi ketika merasakan dada gadis itu bergelora naik turun, Raden Karmapala segera menyadari betapa marahnya gadis itu. Segera saja ia melompat naik ke atas pohon dan kemudian mengambil sebuah daun kecil dan kemudian melepaskan kembali totokannya. Untuk beberapa saat gadis itu gelagapan. Isaknya terdengar. Karmapala segera sadar bahwa gadis itu marah tiada terkira atas perbuatannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dengan judul Angkara Murga. Sampai jumpa. We'll be right back. most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung.